sayang pisannya sudah tekuni. Naon magkutanten salilana teu bisa ade kakuring. Pandang satu pandang rupa kuring ge eueuh tempolna. Tapi najan kitu mun nikabe jadi kasayangan kuring moal muntang najan hate rada bea kapalan. Nah datang deui mun maksud panjenengan ukuran nyeri. Nah datang wae mun adat panjeneng takkan dirubah wae. Pandang satu pandang rupa kuring di awet tempolangan. Tapi na cantik itu pun punya kabit dari kasayangan kuring moal mumpang na cantik kapalan. Nah datang deui mun maksud panjenengan ukuran nyeri. Nah datang wae mun adat panjenengan tetep dirobah wae. Sayang pisannya setah tekuri. Naon maksud anjen, lalu